بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah, kita mulai lagi setelah tadi ada gangguan teknis di bagian pada bagian suara. Sekarang mudah-mudahan sudah bagus lagi. Ini kita apa namanya, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wa amma syurutuhu, sedangkan syarat sahnya khutbah Jumat, begitu. Sedangkan syarat sahnya khutbah Jumat, alhamdulillah. Jadi rukun khutbah itu alhamdulillahirabbil alamin, kemudian shalawat kepada Nabi Muhammad, yang ketiga baca wasiat takwa, yang keempat ayat Al-Qur'an, yang kelima doa untuk mukmin, khusus doa untuk mukmin khusus di khutbah kedua. Ayat Al-Qur'an boleh dibaca di khutbah pertama, boleh juga khutbah kedua. Sedangkan alhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammad dan wasiat takwa wajib dibaca di khutbah pertama dan khutbah kedua. Itu rukun khutbah. Amma syurutuha, sedangkan syarat sahnya khutbah fasittatun, yaitu ada 6. Jadi syarat dengan rukun sama-sama harus dikerjakan. Bedanya syarat itu terus-terusan dari awal ibadah sampai akhir ibadah, sedangkan rukun itu hanya ya sekali dikerjakan. Setelah dikerjakan tidak perlu mengerjakan lagi rukun, hanya dikerjakan pada waktunya. Amma syurutuha, sedangkan syarat sahnya khutbah fasittatun, itu 6 perkara. Ahaduha, yang pertama al-waktu, yaitu khutbah itu harus dikerjakan di waktunya, begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rafi. Jadi khutbah itu harus dikerjakan di waktunya, artinya imam naik mimbar. Kalau timbang assalamualaikum itu belum ya, karena assalamualaikum kan bukan rukun khutbah. Yang rukun khutbah itu kan dari mulai alhamdulillah. Maka dari mulai dia omongan alhamdulillah sampai selesai itu khutbah harus berada di waktu sholat Jumat. Waktu sholat Jumat itu yaitu waktu sholat zuhur. Wa huwa ba'da zawal, waktunya setelah zawal. Jadi kalau belum tergelincir matahari ke barat, imam jangan naik mimbar dulu, begitu. Nah, di beberapa tempat begitu ya. Kalau kemarin kita ngomongin di Jamiat Imam Ma'hadul Ulum Lipia Jakarta. Memang pengurusnya dan juga para dosen di situ kan Hambali, karena kebanyakan orang Saudi. Mungkin itu bisa ditoleransi begitu ya. Tapi beberapa kantor di Jakarta itu tidak bisa ditoleransi karena mereka tidak punya i'timad kepada salah satu mazhab selain Imam Asy-Syafi'i, selain guru-guru mereka. Itu karena menilai waktu zuhur terlalu lama gitu ya. Sedangkan waktu istirahat kita terbatas gitu. Jadi pokoknya jam 12 masuk enggak masuk imam naik mimbar. Nah, itu kecelakaan tuh. Itu musibah. Bahkan gitu, ada waktu di mana sholat zuhur itu kan telat banget ya. Kayak sekarang kan, kalau sekarang sih mendingnya 12 lewat 7 doang, 7 menit doang. Ada beberapa waktu di mana sholat zuhur itu jam 12 lewat 15, jam 12 lewat 11, jam 12 10. Itu kan tinggi banget tuh, jauh banget gitu. Nah, untuk bisa mengakomodasi seluruh karyawan bisa sholat Jumat gitu, akhirnya sholat Jumatnya dicepetin, dalam arti imam naik mimbar udah dari jam 12 gitu. Ntar kan dia khutbah 10 menit, pas 10 menit masuk waktu zuhur. Nah, kan gak boleh begitu. Jadi sepanjang sholat Jumat dikerjakan, khutbah dan juga sholat itu harus terjadi di waktu zuhur gitu. Pak Rafi, kemarin gak ngaji, soalnya hari minggunya kita lumayan capek. Jadi subuh, Senin itu kita terusin istirahat, kita terusin tidur maksudnya, soalnya capek kemarin. Ahlan Pak Januar. Wa huwa ba'da zawal, waktunya khutbah Jum'at itu ba'da zawal, gitu. Setelah tergelincir. Fala yasihu taqdimu syai'in, maka tidak sah taqdimu syai'in mendahulukan apapun minha daripada khutbah alaihi dari waktu, lebih dari waktu alaihi dari waktu zawal. Fala yasihu taqdimu syai'in minha, maka tidak boleh memulai duluan salah satu daripada khutbah, rukun khutbah tersebut, baik alhamdulillah, baik itu sholawat, alaihi melewati atau sebelum sholat waktu zuhur datang gitu. Jadi tidak boleh, maka seluruh rukun itu harus dikerjakan di waktu zuhur. Azani yang kedua, kan ada ya beberapa masjid yang rada begitu, rada maunya cepat, sat naik, nah gitu. Kalau cuman assalamualaikum doang, gitu ya. Kalau cuman assalamualaikum doang, nggak ada masalah. Karena assalamualaikum ini, jadi assalamualaikumnya itu belum waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sebelum, nggak apa-apa. Kenapa? Karena assalamualaikum bukan rukun khutbah. Nah, tapi ketika dia duduk nunggu azan, nah, ketika azan itu baru masuk tuh. Hayya 'alash-shalah, baru masuk waktu zuhur. Nah, kemudian dia berdiri, alhamdulillahirabbil alamin. Itu cakep tuh. Bahkan berarti cakep, maksudnya sah karena alhamdulillahnya rukunnya itu terdapat di waktu zuhur. Bukan sebelum waktu zuhur gitu. Azani yang kedua, taqdimul khutbataini ala shalah. Taqdim khutbataini ala shalah. Khutbah itu taqdim, mendahulukan khutbah daripada sholat. Jadi sholatnya belakangan, khutbah duluan gitu. Apa ilahnya? Enggak ada. Ya karena memang begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat Jumat, selalu memulai dengan khutbah terlebih dahulu baru kemudian sholat. Hikmahnya mungkin ada, salah satu hikmah itu kan agar apa istilahnya menunggu orang-orang untuk biar datang Jumatan, karena ini kewajiban. Beda dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Idul Fitri kan khutbah itu hukumnya sholatnya sunnah, khutbahnya juga sunnah, maka khutbahnya diakhirkan. Ya syukur kalau ada yang mau ngikutin ya ikutin, kalau ada yang mau langsung pulang ya pulang, nggak ada yang bisa disalahin juga sih gitu. Kita kan bukan polisi, nggak bisa cegah-cegah orang jangan pulang dulu gitu. Ya, namanya juga khutbahnya sunnah. Kalau Idul Fitri Idul Adha gitu. Tapi kalau Jumat khutbahnya harus duluan. Apa sebabnya? Sebabnya karena Nabi Muhammad melakukan itu. Gitu. Kalau azan sebenarnya tidak harus masuk waktu gitu ya. Artinya kan azan sebelum waktu pun terjadi. Dulu zaman Sayyidina Utsman bin Affan itu kan azannya sebelum masuk waktu. Azan itu kan untuk memanggil. Jadi sebelum waktu sholat pun itu menjadi tidak ada masalah. Selama ada imam, ada amarah, ada tanda-tanda untuk ke arah situ. Jadi bukan orang azan semaunya begitu. Toh azan dalam madhab Syafi'i untuk sholat Jumat pun memang diperselisihkan antara sunnah dan fardu kifayah. Hatta sholat Jumat kan begitu. Sampai sholat Jumat, azan dalam pandangan Syafi'i pun kayaknya udah lewat di bab azan ya, sunnah sebelum sholat itu. Jadi kan sunnah sebelum sholat itu dua. Pertama azan, kedua iqamah kan. Itu sunnah dan fardu kifayah, antara sunnah dan fardu kifayah gitu. Mana yang tadi? Jadi mazhab Syafi'i termasuk mazhab yang luas dalam masalah azan. Bahkan orang walimatus safar pun boleh azan. Jadi kegunaannya fleksibel, tapi redaksinya ta'abudi. Redaksinya harus ngikutin wahyu. Nggak boleh orang bikin redaksi azan sendiri. Kemudian yang ketiga, asalisu al-qiyamu fihima ma'al kudroh. Wajib berdiri di dalam dua khutbah tersebut, ma'al kudroti, bagi yang mampu. Nah, itu juga tugas tuh pengurus masjid, cari khatib yang mudaan. Takutnya yang tua gak kuat berdiri gitu. Nah, kalau memang ada tuaan gak kuat berdiri, kasih tongkat atau kasih pegangan. Karena syaratnya itu berdiri. Tapi ma'al kudroh ya, yang mampu. Kalau udah nggak mampu berdiri, ya udah nggak apa-apa dia duduk. Tapi duduknya itu bukan gara-gara malas, bukan gara-gara mager, tapi memang karena dia nggak mampu berdiri. Sama sebagaimana sholat, mampu berdiri harus berdiri. Tapi kalau nggak mampu berdiri, ya boleh duduk sholatnya. Bagaimana juga khutbah Jumat seperti itu. Harus berdiri bagi yang mampu. Tapi kalau nggak mampu, ya nggak usah berdiri. Ar-rabi'u yang keempat, al-julusu bainahuma wa tahwaita jibut tuma'ninatu fih. Duduk antara dua khutbah. Wa tajibut tuma'ninatu fihi ay fil julus. Wajib tuma'ninah dalam duduknya. Jadi bukan cuman duduk doang duduk asal duduk, tapi duduk yang sampai level tuma'ninah. Tuma'ninah itu yang penting yuqaddar bi subhanallah, yuqaddar bi tasbih. Kita bisa kadar lamanya tuma'ninah itu paling sebentar tuma'ninah itu seukuran orang baca tasbih. Jadi ketika kan selesai khutbah, barakallahu li barakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iri al-muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Duduk, jangan langsung berdiri lagi. Duduknya sampai tuma'ninah. Yaitu tuma'ninah itu paling sebentar sekedar bacaan subhanallah. Kalau sudah sekedar bacaan subhanallah lewat, baru dia boleh. Jadi jangan asal duduk doang, cuman misahin khutbah kedua. Jadi khutbah kedua dipisahkan dengan duduk, yang duduknya harus tuma'ninah, begitu. Wa falau kana ajizan, kalau seandainya khatib itu adalah orang yang tidak mampu, anil qiyami, daripada berdiri, dia enggak mampu berdiri, wa khataba jalisan, kemudian dia khutbahnya dalam keadaan duduk, wajib ayu fasil, maka dia wajib memisahkan bainahuma, antara dua khutbah, bisaktatin alal asah, dengan diam alal asah, menurut pendapat yang paling sahih. Jadi kan khatib harus berdiri bagi yang mampu. Nah, kemudian ada syarat memisahkan khutbah dengan duduk. Itu harus duduk tuh ya. Pengurus masjid beberapa teman harus menginformasikan. Ada ya beberapa ya, kita apalagi di Jakarta ya, kebutuhan khatib itu tinggi. Tapi SDM-nya kurang. Cuman kalau lagi corona gini, kebutuhannya dikit, SDM-nya kebanyakan. Kalau lagi corona. Lagi Jumatan itu banyak kebutuhan khatib, karena hampir setiap kantor tuh bikin. Di pojokan sono bikin. Bahkan satu kampung pun yang berdekatan, tapi kita udah ngomongin waton kemarin ya, satu RT boleh gak bikin Jumatan? Ya boleh kan gitu, karena kita udah bikin, kita udah bahas apa itu yang namanya waton, dan juga apa efek daripada kalau itu suatu Jumatan difokuskan dalam satu tempat untuk satu kampung gitu. Itu banyak kebutuhannya, karena kebutuhannya banyak, biasanya kan itu hukum ekonomi ya, demand tinggi, kualitasnya biasanya agak itu tuh, kualitasnya agak menurun gitu, karena permintaannya banyak, yang penting ada begitu. Waduh, ustadznya nggak bisa nih, terpengurus udah cari yang ada. Wah, nggak bisa juga, udah ada jadwal. Wah, nggak bisa. Wah, ada nih, dapat satu. Namanya juga permintaan tinggi, SDM-nya kurang, akhirnya seadanya aja. Nah, seadanya itu kadang-kadang tidak memperhatikan rukun dan syarat khutbah. Dia cuma ngandelin, gue kemarin lihat ustadz khutbah begini nih gitu. Itu ada tuh model ustadz gitu di Jakarta. Banyak gitu. Nah, si pengurus tahu ustadz. Khutbah pertama udah beres, duduk aja gitu. Emang syaratnya duduk, jangan berdiri mulu. Kita kan keking liatin ustadz mulu kan. Jadi harus duduk. Nah, bagi orang khatib yang tidak mampu berdiri, artinya khutbahnya dalam keadaan duduk, maka memisahkan antara dua khutbah itu harus dipisahkan disaktah dengan diam. Dia diam aja. Adal asah, menurut pendapat yang paling saya, dia diam. Nah, diamnya juga sekedar subhanallah atau seukuran tuma'nina gitu. Azan pertama apakah afdol sebelum waktunya? Yang memang dilakukan Sayyidina Utsman itu memang begitu gitu. Yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika mulai bikin azan dua kali, azan pertama itu di luar waktu, sebelum waktu zuhur. Karena fungsinya buat ngasih indar kan, buat ngasih peringatan kepada orang-orang. Weh, udah mau Jumatan nih, udah beres-beresin tuh dagangan, tutup tuh warung. Ganti, udah pada mandi, berangkat ke masjid. sholat Jumat bentar lagi waktu itu emang yang terjadi di waktu Sayyidina Utsman menjabat sebagai khalifah begitu. Nah yang sekarang terjadi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga sama. Azan pertama itu dilakukan sebelum waktu zuhur, tapi memang sebelum waktu zuhurnya tuh dulu pengalaman saya waktu umroh itu 1 jam. Jadi waktu itu kan zuhur jam 1 ya. Zuhur jam 12:30 atau jam 1 waktu itu. Jadi jam 10:30, jam 11:30 itu azan pertama gitu. Nanti azan kedua pas di waktunya ketika imam naik mimbar. Jadi memang azan pertama baiknya gimana? Kalau kita di Indonesia itu bukan sesuatu yang biasa. Azan sebelum waktu azan pertama ya, itu bukan sesuatu yang biasa. Jadi karena selain itu bukan sesuatu yang biasa, orang di sini sudah terbiasa bahwa azan pertama itu sebagai tanda sholat untuk qobliyah Jumat. Maka sebaiknya azan pertama di waktu zuhur aja gitu. Tapi kalau pengen punya peringatan buat orang-orang biar datang segera biar enggak terlalu sholat Jumat, ya enggak perlu pakai azan lah, mungkin pakai speaker gitu. Atau kalaupun ingin ngikutin Sayyidina Utsman yang azan sebelum waktu, silahkan azan sebelum waktu, tapi sebelum waktunya itu jangan terlalu jauh. Karena orang awam kita tuh bikin standar qobliyah Jumat tuh habis azan pertama. Kalau azan pertama dibikin jam 11:30, akhirnya orang-orang qobliyah jam 11:30. Padahal qobliyah syaratnya harus di waktunya kan gitu. Nggak boleh sebelum waktunya. Karena standar awam kita tuh masih begitu. Jadi kita terbentur antara fakta dan syariat ya. Bahwa syariat yang terjadi daripada sunnahnya Sayyidina Utsman azan tuh sebelum waktu Jumat. Tapi faktanya awam kita tuh taunya standar azan pertama tuh adalah standar qobliyah Jumat gitu. Dan itu bukan enggak pernah ya. Artinya sulit untuk mendobrak itu. Kalau ada masjid yang coba-coba azan pertama jam 11, wah, itu bakal dikepung FPI. Oh, sekarang FPI udah enggak ada, dikepung FBR deh. Kalau enggak FBR Pemuda Pancasila. Jadi seperti itu. Al-julusu baina khutbah. Al-khamis yang kelima, al-taharatu anil hadas. Yaitu suci daripada, sepanjang khutbah dia harus suci daripada hadas wa najis. Dan juga najis fil banani di badannya, wa thawbit bajunya, wal makan juga tempatnya. Wa kadha yajibu satrul awrati alal jadid. Dan begitu juga wajib menutup aurat alal jadid menurut pendapat yang al-qawl jadid. Qawl jadid. Jadi kalau Qadim boleh buka aurat tapi gimana? Saya belum cek ini. As-sadisu yang keenam, rafu sauti, yaitu meninggikan suara. Itu dia masalahnya, Pak Rafi'i. Kalau ibu-ibu di rumah sholat zuhur karena sudah dengar azan Jumat yang dilakukan sebelum waktunya, itu kan jadi masalah. Karena standar azan, standar awam kita, azan pertama itu waktu zuhur. Itu jadi standar qobliyah Jumat, itu juga standar waktu zuhur bagi ibu-ibu yang sholat di rumah. Maka jangan coba-coba azan sebelum waktunya. Kalau di Jakarta apalagi ya, di masyarakat yang level keilmuannya belum sampai pada level bahwa membedakan antara waktu zuhur dan belum waktu zuhur. Begitu. Jadi sebaiknya jangan. Bali ahlan. Pak Imron Wahid. Udah azan sebelum waktu. Sekali doang lagi. Azan. Apaan? As-sadisu yang keenam, rafu sauti, yaitu mengangkat suara. Maksudnya meninggikan suara bagi khatib. Mengangkat suaranya bagaimana? Bihaitsu yasma'u 40. Sekiranya 40 orang hadirin itu mendengar. Jadi itu syarat tuh ya. Jadi kalau jadi khatib 40 orang tuh sampai kira-kira 5 meter. Maka suaranya harus ditinggikan sekiranya sampai 5 meter depan tuh orang dengar. Bihaitsu yasma' 40, yaitu sekiranya 40 orang bihaitsu yusmi'. Bihaitsu yusmi'u 40 bihaitsu dia sekiranya dia bisa mendengarkan khutbahnya itu ke 40 orang min ahlil kamal, daripada orang yang sempurna wajib Jumatnya, mukim, apalagi dia laki-laki, dia balig, dia berakal, dia Islam dan mutawatin gitu. Jadi 40 orang yang mutawatin itu dia perdengarkan suaranya. Wa illa, tapi kalau tidak, lama yahsulul maksud, tapi kalau suaranya enggak bisa nyampe, enggak bisa mengcover 40 orang itu, lama yahsulul maksud, maka tidaklah tercapai maksud dan tujuan min masyru'iyatil khutbati, daripada tujuan khutbah itu sendiri. Wa hal yushtarotu kaunuha arabiyah, nah, haruskah khutbah itu pakai bahasa Arab? As-sahihu, wa hal yushtarotu kaunuha arabiyatan, apakah disyaratkan kaunuha bahwasanya khutbah itu arabiyatan, dengan bahasa Arab? As-sahih, pendapat yang sahih, na'am, ya, lina kelil khalafi anis salam. Na'am, ya, itu maksudnya ya, wajib pakai bahasa Arab. Wajib pakai bahasa Arab, lina kelil khalafi, karena begitulah riwayat khalaf anis salam. Yang riwayat khalaf, khalaf itu ulama belakangan, anis salaf dari ulama yang dulu-dulu. Begitulah riwayat yang sampai kepada kita dari ulama salaf. Naam linaqlil khalafi anis salafi dhalika. Karena itu terriwayat khutbah Jum'at itu selalu dengan bahasa Arab, sebagaimana kita dapat riwayat tersebut dari ulama-ulama salaf. Wa qila, dan qila, qila itu sighatu tad'ib. Dikatakan la yajib lihusulil ma'na, tidak wajib lihusulil ma'na, agar tercapai tujuan khutbah. Tujuan khutbah itu kan ngasih nasihat, ngasih peringatan. Kalau dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh si makmum, begitu ya, maka buat apa? Gitu. Maka dibolehkan diartikan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jerman, bahasa Turki, tergantung bahasa yang dipahami oleh audiens gitu. Cuman ini qila, begitu ya, qila. Qila itu ya pendapat yang tidak dikuatkan. Pendapat yang resmi mazhab Syafi'i harus dengan bahasa Arab. Lalu kemudian kan ini ya, beberapa ulama termasuk Imam Syirbini dalam Mughnil Muhjat kemudian memberikan toleransi seperti solusi. Kita mengambil dua pendapat ini, pendapat sahab kita pakai bahwa memang harus dengan bahasa Arab. Tapi juga kita melihat maksud daripada khutbah tersebut bahwa ini sebagai peringatan, dan enggak setiap orang kan, artinya sekarang ya, apalagi model Jakarta ya, pengajian tuh enggak serame yang kita kira. Ya pengajian rame itu ya kan pengajian dalam arti komunitas-komunitas tertentu gitu ya. Yang pintar ya pintar-pintar aja, maksudnya yang pintar dia-dia aja gitu. Artinya nasihat agama itu tidak bisa mengcover seluruh masyarakat luas kecuali dalam satu hari, yaitu Jumat. Karena orang Jumatan tuh datang dengan sukarela, datang dengan sukarela tanpa paksaan. Nah, di waktu itulah kesempatan memberikan nasihat. Karena selama seminggu tuh mereka out daripada masjid, kan gitu. Gak pernah ikut sholat berjamaah, gak pernah ikut majlis taklim gitu kan. Streaming YouTube nontonnya game, bukan nonton ma'awat tausiyah. Kan begitu. Pokoknya nilai-nilai agama. Nah, waktu Jumat dan di mana mereka berkumpul itu jadi kesempatan yang paling agung begitu ya. Jadi kesempatan yang sangat luas untuk khatib menyampaikan nasihatnya, sama seperti bulan Ramadan. Saya beberapa kali dikritik oleh beberapa, ya ada lah ya beberapa gitu ya, pengurus masjid yang enggan untuk melaksanakan kajian gitu ya. Karena Ramadan kan banyak tuh ya, kajian sono, kajian sini, kajian sono, kajian sini. Nah, ternyata beberapa orang tuh ada yang enggak demen. Masjid kok begini sih gitu. Emang kenapa, Pak Ji? Masjid tuh kalau Ramadan baca Al-Qur'an. Karena Nabi Muhammad tuh kalau Ramadan kan khatamin Al-Qur'an. Kan iya. Iya benar tuh. Enggak usah ngaji mulu, enggak usah belajar mulu. Belajar kan ntar habis Ramadan. Iya Pak Haji bisa belajar habis Ramadan. Orang-orang awam kebanyakan tuh nggak mau ngaji kecuali lagi puasa. Kapan diem di masjid habis zuhur kalau nggak puasa, kan gitu. Nongkrongnya dia habis zuhur di masjid itu kan gara-gara emang nggak ada makanan. Maka itu kita manfaat. Jadi betul Ramadan itu bulan Al-Quran buat ngapalin, tapi tidak berarti kalau kita bikin manfaat lain gitu kemudian jadi disalahkan. Jadi nggak benar. Nah, tapi itu dikompromikan. Imam Asy-Syarbini mengkompromikan bahwa yang rukunnya bahasa Arab wajib, tidak ada toleransi, tapi indarnya al-wa'zu, nasihatnya itu digunakan atau disampaikan dengan bahasa yang dimengerti. Walaupun pendapat ini pun tidak diaminkan. Sampai saat ini mazhab Imam Syafi'i kan masih apa namanya, ulamanya banyak masih yang memegang bahwa khutbah itu harus dengan bahasa Arab. Karena khutbah itu masalah ta'abudi, ta'abudi itu ngikut wahyu, dan kami tidak pernah menerima riwayat bahwa Nabi Muhammad khutbah selain dengan bahasa Arab. Maka khutbah harus dengan bahasa Arab. Makanya di beberapa, termasuk di sini nih, Al-Bariyah nih, Ustaz Maulana Malik tuh kalau pernah sholat Jumat di Al-Bariyah, Al-Bariyah itu kalau yang khutbahnya apa paman dari mertua saya, itu bukan paman doang ya, paman saya, paman dari mertua saya itu kan anaknya ustaz semua tuh. Jadi kalau beliau yang khutbah bahasa Arab doang, anak-anaknya tuh yang ustaz kalau khutbah juga bahasa Arab doang gitu, karena masih memegang khutbah ini ta'abudi gitu. Khutbahnya ta'abudi. Fa'ala sahihi, maka menurut pendapat yang sahih, lau lam yakun fihim man yuhsinul arabiyah. Kalau seandainya di antara apa namanya 40 ahli kamal, 40 ahli kamal, 40 hadirin. 40 hadirin, apa kau harus ngerti tentang syarat dan rukun Jumat? Nah, mereka sih enggak berkewajiban tahu itu. Yang mereka wajib tuh mereka wajib sholat Jumat. Tentang rukun dan syarat kan tentu para alim ulama-nya, karena ini ilmu yang mungkin tidak mengcover seluruh lapisan masyarakat. Maka yang tahu syarat dan rukun Jumat mengatur itu. Maka pengurus-pengurus tuh saya nilai sebagai orang yang wajib mengerti tentang hukum Jumat, dari baik itu rukun, syarat dan ketentuannya. Sedangkan orang awam 40 itu tidak harus mengerti. Ya, mereka kan tinggal datang aja gitu. Fa'ala sahih, maka menurut pendapat yang sahih bahwa khutbah harus bahasa Arab, lau lam yakun fihim man yuhsinul arabiyah. Kalau seandainya di antara 40 orang itu atau jamaah muslim yang ada di situ tidak ada yang bisa berbahasa Arab, jaza bi ghairiha, boleh khutbah dengan selain bahasa Arab. Wa yajibu ala kulli wahidin, dan wajib bagi setiap orang, ala kulli wahid, jadi fardu ain, ala kulli wahidin, jadi fardu ain. Katakanlah satu kampung di situ ada 70 orang. 70 orang enggak ada yang bisa bahasa Arab. Maka boleh khutbah dengan bahasa selain bahasa Arab, tapi setelah itu 70 orang itu jadi fardu ain, harus belajar bahasa Arab. Ala kulli wahidin, untuk setiap satu orang, ayyata'allama habil arabiyah, dia wajib mempelajari khutbah bil arabiyah dengan bahasa Arab. Jadi fardu ain itu 70 orang itu jadi harus wajib. Kal ajiz, seperti orang yang tidak mampu anit takbir, untuk bertakbir bil arabiyah dengan bahasa Arab, maka dia harus belajar gitu. Fa in madat muddatu imkani ta'lim wa lam yata'allam ahadun minhum, kalau sudah lewat tuh khutbah yang isinya menggunjing orang bagaimana? Jangankan khutbah, ngomong kagak khutbah aja kalau gunjing orang kagak boleh, apalagi lagi khutbah begitu. Itu kan mengotori kesakralan ibadah sholat Jumat itu sendiri. Tapi memang biasa ya, bukan, saya sih nggak bilang biasa dalam arti legal. Sejarahnya memang dulu kan apa, dinasti Alawiyin sama dinasti Abbasiyah kan, atau dinasti Umawi, itu kan main gondok-gondokan juga. Saya malu ngomonginnya, sejarahnya jelek gitu. Iya kan, main gondok-gondokan juga di atas mimbar. Maka kalau budaya ahlu sunnah nih, kita khutbah kedua kan gitu, setelah sholawat tuh bagaimana, sallallahu salim ala sadatina khulafa'ur rasyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ambakiyati sahabat. Jadi kita doakan semua khulafa'ur rasyidin kan gitu. Tapi di sebahagian kelompok Islam nama Sayyidina Ali itu gak pernah muncul, dan isi khutbahnya itu gitu. kebencian mereka terhadap Alawiyin. Sebaliknya beberapa oknum Alawiyin juga begitu. Jadi sejarah khatib menghina kelompok lain di mimbar khutbahnya itu memang ada, dan itu sejarah yang buruk begitu. Maka itu beberapa, walaupun itu bukannya legal ya, ya tentu itu keharaman, itu kan mencederai kehormatan khutbah. Tapi kalau dikatakan khutbahnya sah apa enggak sah, yang penting kan rukunnya terpenuhi itu. Cuman rukun terpenuhi tapi dia mengotori, mencederai khutbah tersebut dengan banyak ini, apa namanya, banyak guncingan. Maka sebisa mungkin gitu ya, isi khutbahnya ya seperti itu. Gitu. Sebagai makmum harus ngapain? Ya makmum tinggal diem aja, kita doain mudah-mudahan insaf tuh ustaz. Pengurus masjidnya agak enggak enak emang ya, begitu, agak enggak enak. Apalagi kita tinggal di zaman yang kita bingung nih, yang benar yang mana begitu ya. Maka itu harus berhati-hati. Makanya saya kalau khutbah tuh nyari materi yang kira-kira semuanya bakal nerima. Jadi jangan nyerempet-nyerempet ke situ. Apalagi masalahnya yang apa namanya remeng-remeng. Tapi kalau masalah yang muttafaq, ya kita geber terus. Masalah yang disepakati kayak sholat wajib, miras haram sudah pasti. Cuman urusan investasi miras kan bukan urusan kita. Dalam arti kita kagak ngerti itu urusan ekonomi negara. Cuman mirasnya haram, kita abisin tuh di mirasnya kan gitu. Kita apa istilahnya? Apa namanya? Kita gaspol tuh bahwa miras tuh haram dan deret gitu. Tapi urusan investasi kan beda lagi. Jadi jangan ngomong. Mana yang tadi? Ayat ta'alam, jadi kalau enggak ada yang bisa, fardu ain seluruhnya wajib belajar khutbah dengan bahasa Arab. Fa in madat muddatu imkani ta'lim, kalau masa belajar sudah lewat, walam yata'allam ahadun minhum, dan tidak ada satupun orang yang mau belajar. Jadi katakanlah datang seorang guru, sampean di sini khutbahnya pakai bahasa daerah. Iya Pak Ustaz, iya Pak Kiai, enggak boleh, harus pakai bahasa Arab. Tapi enggak ada yang bisa, ya udah sekarang khutbah pakai bahasa daerah dulu. Nanti setelah itu belajar ya, seorang-seorang ya, setiap orang belajar. Waktu datang informasi tentang wajibnya bahasa Arab, sampai sekian bulan belum ada yang belajar. Padahal katakanlah satu bulan itu adalah waktu yang cukup untuk orang belajar bahasa Arab. Untuk orang belajar khutbah dengan bahasa Arab. Itu namanya madad. Sudah lewat waktu yang mungkin dia belajar. Walam yata'allam ahadun minhum, tapi tidak ada yang belajar satupun. Asaw kulluhum, maka seluruhnya berdosa. Wala jum'ata lahum, dan setelah itu enggak ada lagi jum'atan. Sampai ada yang belajar. Bal yusalluna zuhur, akan tetapi mereka sholat zuhur. Kada qalahur rafi'ayu, ini yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi. Wa wujubu ta'allumil khutbati ala kulli wahidin dhaqaruhu fit tatimah. Dan kewajiban mempelajari bahasa Arab ada kulli wahidin, bagi setiap orang. Dhaqarahu fit tatimah, itu disebutkan oleh Imam Ar-Rafi dalam kitabnya Tatimah. Wa dhaqarahu, dan ini juga kewajiban setiap orang belajar. Wa dhaqarahu ghairuhu, dan disebutkan oleh selain Imam Ar-Rafi'i. Wa jazama bihi Ibn Rifah, ini yang dikuatkan oleh Imam Ibn Rifah. Wa ibaratul raudhati, dan kalimat di kitab Imam Nawawi dalam kitabnya Raudhatul Talibin. Wa yajibu an yata'allam kullu wahid, dan wajib untuk belajar bagi setiap orang. Minhum, di antara mereka itu. Al khutbah, wajib belajar. Jadi wajib belajar khutbah dengan bahasa Arab. Wa kullu wahid, setiap orang. Fardu ain. Mamanya enggak, yang wajib sholat Jumat tuh aki-aki belajar tuh khutbah pakai bahasa Arab, biarin kagak paham juga, pokoknya yang penting fardu ain terlaksana, ustadznya ngajarin ki gini ki aki-aki diajarin. Qala al-Isnawi, Imam Isnawi mengatakan wa huwa ghalat, enggak benar itu, enggak fardu ain, itu fardu kifayah, ghalat, salah. Qala al-Qadi Husain, Imam al-Qadi Husain mengatakan wa idza lam ya'rif al-qaumul arabiyyah, kalau orang enggak pada ngerti bahasa Arab, fama faidatul khutbah. Jadi qaul Isnawi itu udah beres gitu ya. Maksudnya qaul Isnawi itu membantah kewajiban fardu ainnya itu. Belajar khutbah bahasa Arab itu fardu kifayahnya. Jadi tidak fardu ain begitu ya. Itu yang dibantah oleh Imam Asy-Syafi'i. Wa qala al-Qadhi Husain, Qadhi Husain ngomong beda lagi nih. Qala al-Qadhi Husain, al-Qadhi Husain mengatakan idza lam ya'rifil qauma, idza lam ya'rifil qaumu, kalau kaum tersebut tidak mengetahui al-Arabiyyah, bahasa Arab, fa ma fa'idatul khutbah? Maka buat apa itu belajar? Maka buat apa khutbah bahasa Arab? Wa ajaba bi anna fa'idatul khutbah, kemudian dijawab. Ini yang jawab ni siapa? Wa ajaba bi anna fa'idatul khutbati al-ilmu bil wa'zi. Bahwasanya fa'idah khutbah itu al-ilmu bil wa'zi, tahu tentang nasihat min haitsul jumlah secara global. Walaupun enggak paham, walaupun mereka enggak ngerti apa isi khutbah, tapi secara umum khatib secara umum makmum tuh pasti tahu. Khatib sedang memberikan peringatan bahwa bertakwalah kita kepada Allah dan jauhi dari maksiat. Jadi secara umum, jadi nasihatnya secara umum saja, walaupun tidak detail per kalimat, tidak detail per paragraf khutbah. Wa qawlu syekhi, jadi maksudnya enggak apa-apa bahasa Arab, yang penting kan secara umum orang paham. Toh ini kan kita melaksanakan ta'abudi, ya perkara ritual, kan gitu. Perkara ritual yang tujuannya apa? Yang penting kita ngikutin wahyu aja begitu. Ada enggak wajib kembali al-qadi? Iya, makanya enggak dijelasin. Ada footnote-nya enggak? Apa jagat mungkin ada footnote-nya. Wajib. Mungkin Imam Al-Qadi Husain sendiri ya, beliau menjelaskan pertanyaan orang lalu beliau jawab sendiri begitu. Mungkin seperti itu. Wa qawlu syekhi, dan pernyataan Syekh Abi Syuja, wa antusalli raka'ataini fi jamaah, bahwa yang namanya matannya yang sebelumnya, kewajiban sholat Jumat 3 khutbatan, 2 khutbah, kemudian duduk di antara khutbah, dan yang ketiga sholat 2 rakaat dalam berjamaah. Nah, dijelasin nih. Wa qawlu syekhi, dan pernyataan Syekh Abi Syuja, wa antusalli raka'ataini, sholat 2 rakaat fi jama'atin, dalam berjamaah, itu wajib dilakukan, maksudnya itu salah satu rukun Jumatan, wajib berjamaah. Di qawli Umar, karena sebab ada perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, al-jum'atu rak'atani tamamun min ghairi qasrin. Salat Jumat itu 2 rakaat tamam, sempurna, tamamun min ghairi qasrin, tamam sempurna tanpa min ghairi qasrin, tanpa ada dikosor. Jadi 2 rakaat itu sempurna. Jadi bukan 4 rakaat dikosor, emang salat Jumat itu 2 rakaat sempurna. Ala lisani sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza naqalahal khalaf, wa kadza naqalahal khalafu ani salaf, begitulah yang dinukil oleh ulama-ulama belakangan, ani salaf dari ulama-ulama salaf. Ulama salaf itu ulama yang masanya sejak setelah hijrahnya Nabi sampai 300 Hijriah, sampai abad ketiga Hijriah. Jadi sampai abad ketiga. Jadi ulama yang lahirnya tahun 300 Hijriah ke atas itu bukan lagi salaf, itu khalaf. Salaf itu tiga, jadi batas setelah hijrah Nabi sampai 300, sampai abad ketiga Hijrah. Abad ketiga itu 299 Hijriah. Kan gitu. Setelah itu namanya khalaf. Berarti empat imam mazhab itu salaf semua. Empat imam mazhab itu salaf. Jadi sampai abad ketiga. Kita udah khulaf, khulafnya khulaf banget, udah jauh banget. Itu bukan salaf lagi. Qala Ibnul Munzir, Imam Ibnul Munzir mengatakan wa hadza bil ijma', dan ini adalah ijma', bil ijma', artinya kewajiban berjamaah itu dalilnya adalah ijma'. Wa qawnuha fi jama'atin, dan kewajiban atau model salat Jumat dalam salat berjamaah, qad marra, sudah kita jelaskan dalam bab salat berjamaah. Jadi maksudnya model jamaahnya kayak gimana ya, sama kayak jamaah yang sudah kita bahas. Shofnya harus nyambung, kalau masjidnya tertutup, kalau masjidnya terbuka, kalau masjid ada jendelanya, kalau masjid ada pintunya, kita sudah bahas pada pembahasan tentang salat berjamaah begitu. Qad marra, sudah lewat, wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Sepertinya Imam Taqiyuddin Al-Isni. Enggak ya, kalau Imam Taqiyuddin Al-Isni selalu memulai kalimatnya dengan kultu, kan gitu. Biasanya makinnya kultu. Apa yang disebutkan ini nukil-nukil semua nih. Kalau dia ngomong sendiri biasanya kultu. Tapi ini tidak mungkin Al-Qadi Husain itu menulis dalam kitabnya pertanyaan beberapa orang, kemudian beliau jawab sendiri begitu. Fama fa'idatul khutbah? Ada orang nanya kalau bahasa Arab gimana manfaatnya orang kalau kagak paham. Nah, kemudian beliau jawab sendiri, mungkin seperti itu. Maka kompromi yang dilakukan oleh Imam Asy-Syarbini atau selain Imam Asy-Syarbini beberapa ulama kontemporer mengcombine bahwa rukun khutbah itu harus bahasa Arab, tidak ada toleransi, harus bahasa Arab. Tapi isinya dengan bahasa Indonesia agar dua manfaat itu terlaksana. Pertama, manfaat ngikutin wahyu, kita beresin maksud khutbah ngikutin wahyu. Yang kedua, ngasih inzar kepada orang-orang. Karena ini orang-orang ini nggak pernah tercover nasihat. Kalau bukan Jumatan, mereka nggak bakal datang ke masjid, mereka nggak bakal khutbah, nggak bakal dengerin khutbah. Makanya ketika khutbah itu manfaatkan benar-benar untuk menjadi dong gitu ya. Untuk menjadi, makanya khutbah itu jangan yang lemes. Mulai dengan kalimat yang membuat orang tuh, Ustaz siapa ini kan? Ustaz. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjut. Wahai atuha itu sunnah khutbah. Bukan sunnah khutbah, sunnah sholat Jumat. Insya Allah di pertemuan akan datang hari Rabu. Saya mohon maaf karena hari kemarin Senin kita libur. Sayanya masih capek, gak kemana-mana sih, cuman main di rumah orang tua, hari Minggu main ke rumah orang tua, pulangnya rada maleman, jadi abis subuh tuh masih rasanya masih enak kalau terusin istirahat. Jadi mohon maaf teman-teman yang dirahmati Allah karena kelelahan yang kemarin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya betul. Dan sebagaimana biasa saya sangat mohon sekali untuk bisa dikoreksi bagi para asatidz, bagi para teman-teman sarjana muslim, bagi para guru, para kiai, para tokoh masyarakat, ajengan yang mengikuti kajian ini baik live atau secara rekaman, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar atau melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu agar bisa mengikuti kajian-kajian agama. Adzanallahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.